Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, walamma tuwfiya Ibrahimu baka sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala wafat Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Waqala, dan beliau mengatakan, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, wallahi ya Ibrahimu inna bika lamahzununa. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, dan tidaklah kami mengatakan kecuali ucapan yang diridhai Rabb kami. Demi Allah wahai Ibrahim, sesungguhnya kami bersedih, karena meninggalnya dirimu. Huwa alladhi naha 'anil salqi wal halqi wa bari'un minas saliqati wal haliqati. Beliau alaihi salatu wassalam lah juga yang melarang dari berteriak tatkala ditimpa musibah dan mencukur habis rambut tatkala ditimpa musibah, dan beliau berlepas diri dari wanita yang berteriak tatkala ditimpa musibah dan yang mencukur habis rambutnya tatkala ditimpa musibah. Naha li anna hadhil af'ala tasakhutun liqadarillahi tabaraka wa ta'ala wa tunafis sabra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan-perbuatan tersebut karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini merupakan bentuk kemurkaan terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala dan meniadakan kesabaran. Fal mu'minu alaihi an yasbira, maka seorang mukmin wajib baginya untuk bersabar. Allah ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar ganjaran pahala mereka tanpa batas. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ar-ridha manzilatun azimatun, sedangkan ridha merupakan kedudukan yang agung. Wa qad yasilu ba'dun nasi ilaiha, terkadang sebagian manusia bisa sampai pada tingkatan ridha, yaitu ridha dengan musibah yang menimpa. Walakin hadza yanduru, akan tetapi orang yang seperti ini jarang. Qad tahsulu faji'atun ala syakhsi fa ka'annahu ma hasala syai'un bal yafrahu hadza yad'ihi as-sufiyatu. Terkadang terjadi musibah menimpa seseorang, lalu seakan-akan tidak terjadi sesuatu pun. Bahkan orang tersebut justru bergembira. Yang seperti ini adalah keadaan yang diklaim oleh orang-orang sufi. Wallahu a'lamu. Lakin nahnu ra'ayna fis sahabati, fil rasuli, fil anbiya'i man yahzanu. Akan tetapi kita mengetahui di kalangan para sahabah, pada rasul, pada para nabi, ada yang bersedih. Nabiullah Ya'qub hazina huznan syadidan ala ibnihi wabaka hatta biyaddat aynahu minal huzni alaihi salatu wassalamu lakinnahu radin biqadarillahi. Nabiullah Ya'qub alaihi salam sangat bersedih kehilangan putranya dan menangis hingga memutih kedua matanya karena kesedihan. Alaihi salatu wassalam. Akan tetapi beliau ridha dengan takdir Allah azza wa jalla. Wa Rasulullah alaihi salatu wassalamu baka ala ibnihi Ibrahima wa ala ibnatihi wa ala syuhada'i fi waq'ati mu'tata wa hum Zaid ibn Thabitin wa Ja'far ibn Abi Talibin وابن رواحة رضي الله عنهم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi putra beliau Ibrahim, putra dari putri beliau, dan menangisi para syuhada di dalam perang Mu'tah. Mereka adalah Zaid bin Thabit, Ja'far bin Abi Talib, dan Ibnu Rawahah radhiyallahu anhum. Fakana yakhtubu wa 'aynahu tadrifani alaihi salatu wassalamu. Beliau pun pernah berkhutbah dalam keadaan kedua mata beliau bercucuran air mata alaihi salatu wassalam. Fal qalbu qad yahzanu, maka kalbu terkadang bersedih. Wal huznu la yunafir ridha, dan kesedihan tidak meniadakan keridhaan. Huwa la yunafis sabra qat'an, kesedihan tidaklah meniadakan kesabaran. La yunafi hadza, kesedihan tidak meniadakan ridha maupun kesabaran. Wa kadzalika insyaallahu la yunafir ridha, dan demikian pula insyaallah kesedihan tidaklah meniadakan keridhaan. Lakinis sufiyatu ya'tuna martabatar ridha fawqa hadhihi. Akan tetapi orang-orang sufi, mereka memberikan kepada tingkatan ridha melebihi hal ini. Fayaqulu, maka seseorang berkata, fulanun tuwfiya waladuhu wa kana yadhaku wa farhanu wa kadha wa kadha. Fulan anaknya wafat dan ia justru tertawa. Fulan tersebut tertawa dan bergembira, dan demikian seterusnya. Wahada min da'awahum, dan ini termasuk di antara klaim-klaim orang-orang sufi, yaitu mereka memberikan tingkatan ridha melebihi yang semestinya, berlebih-lebihan di dalam ridha terhadap musibah yang menimpa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wattakbiru ala al-janaizi arba'un, dan bertakbir dalam solat jenazah 4 kali. Wa huwa qawlu Malik ibn Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan ibn Salih wa Ahmad ibn Hanbal wal Fuqaha'i wa hakadha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah pendapat Al-Imam Malik bin Anas, Sufyan ats-Tsauri, Al-Hasan bin Salih, Ahmad bin Hanbal, dan para fuqaha. Dan demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, Yaqulul muallifu rahimahullahu wattakbiru 'alal janaizi arba'un. Al muallif al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan takbir di dalam salat jenazah 4 kali. Thumma dzakara al-ulama alladhina yarawna mashru'iyyat al-arba'i hadhihi fi at-takbiri 'ala al-janazati. Kemudian al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan para ulama yang berpendapat disyariatkannya 4 kali ini dalam takbir di dalam salat jenazah. Fahadha minas sunani, maka salat jenazah termasuk di antara sunnah-sunnah. Wa min furudil kifayati 'alal muslimina, dan termasuk di antara fardu-fardu kifayah bagi kaum muslimin. An ya'udu maridahum wa an yusayyi'ul janaiza, menjenguk orang yang sakit di antara mereka dan mengikuti jenazah. Min haqqil muslimi 'alal muslimi wa min haqqihi an yusallu 'alaihi wa an yad'u li ikhwanihim, dan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain, dan di antara haknya adalah menyolatkan muslim yang lain dan mendoakan saudara-saudara mereka. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an asna 'alal muhajirina wa 'alal ansari, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman setelah memuji para sahabat muhajirin dan para sahabat ansar. Kemudian Allah ta'ala mengatakan, thumma qala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.